Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiran taiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkuma rijalan kathira wa nisa wa attaqullaha wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasullahu faqad faza fawzan azima. Wa amma ba'du fa in ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di masjid Murabbi yang mudah-mudahan Allah selalu jadikan rencana dan kumpulnya kita ini merupakan amal soleh, yang kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut, berharap Allah jadikan hari yang akan datang dalam kehidupan kita lebih baik ketimbang hari ini, insyaAllah. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan membahas sebuah bab yang berkaitan tentang bagaimana hidup ini apa adanya. Hidup mah biasa wae, Mang. Ya. Saya kemarin ditanya judulnya apa, Ustaz? Saya katakan sama teman-teman di Jakarta bahwa teman-teman rider ini suka pakai bahasa hidup apa adanya, Bro. Ya. Karena asik. Hidup ini tanpa rekayasa. Dan memang jujur, yang namanya Islam itu enggak merubah. Islam itu mewarnai. Sehingga jangan sampai kalau orang belajar agama terus jadi berubah ketika dia sudah beragama, jangan. Kalau agama perubahan diterjemahkan dari buruk menuju baik, bolehlah. Tapi kalau memang sudah tahu kemudian datang sesuatu yang hak, biarlah hidup ini apa adanya. Hidup ini apa adanya, ala TV, apa adanya. Ya, jangan sampai kita yang tadinya biasa bergaul, orang kenal kita asik dalam berinteraksi, kemudian kita belajar agama menjadi orang yang kaku. Keluh kesah teman mulai terasa. Teman acap kali berkata, saya sih mendingan dia yang dulu, Zat. Seru. Kalau yang sekarang, aduh, gak nyanggup deh. Itu heran, Zat, dia belajar ngaji di mana, Zat? Itu suaranya bisa berubah. Dulu kalau ketemu kita seru, apa kabar, gimana, ya Allah, lama gak ketemu. Asik, Zat. Sekarang pas ngaji, dari mana? Apa mana? Oh, gak demen-demen orangnya. Kenapa agama bisa merubah? Ini ada yang salah. Harusnya agama tidak seperti itu. Wallahi, agama ini membuat manusia makin sempurna. Karena ujung dari sebuah agama, ujung dari agama ini adalah surganya Allah. Ketika kita beragama dengan cara yang betul, kita akan diberikan kemuliaan yang banyak. Mungkin penyebabnya ini kita enggak memiliki akhlak kali ya. Karena Rasul saja pernah berdoa dengan doa yang jujur loh, kita geleng pala loh. Karena beliau berlindung dari empat hal. Empat hal ini bisa menjadi penyebab akhlak ini tidak baik. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim, Rasul pernah berdoa, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba', wa min da'watin la yustajabu laha. Masya Allah. Iya. Empat hal ini kalau enggak dipahami dengan betul akan berefek kepada buruknya akhlak. Karena kalau orang sudah betul dalam beragama, akhlaknya baik. Kalau akhlak sudah baik, makanya dikatakan albirru. Albirru husnul khuluq. Wal ismu mahaka fi nafsik wa karihta yatoli alihin nas. Sementara dosa itu adalah yang membuat hati ini sempit. Benci kalau orang lain tahu. Orang lain tahu. Tapi kalau yang namanya kebaikan tidak. Albirru husnul khuluq. Sementara kita tahu bahwa yang namanya albirru yahdi ilal jannah. Yang namanya kebaikan akan memberikan hidayah buat kita menuju surganya Allah. Bukan berarti kalau habis berbuat baik kita mati, enggak. Cuma kita punya karakter penghuni surga. Maka ketika Islam datang mewarnai seseorang, maka warna Islam itulah yang membuat manusia senang dengan Islam. Rasul meminta sama Allah. Beliau loh, ini manusia yang maksum. Mengatakan Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti menandakan kebalikannya apa? Ada ilmu yang tidak bermanfaat, ada ilmu yang bermanfaat. Sehingga nanti mungkin ilmunya sama, belajar di waktu yang sama, dengan cara yang sama, dengan ustadz yang sama, hasilnya bisa berbeda. Ya, hasilnya bisa berbeda. Kenapa? Karena ketika datangnya ilmu itu talbis atau tidak. Bukankah ilmu mendatangkan hidayah? Sementara kita tahu cara datangnya hidayah dalam hidup kita ini, yang jelas sih di Quran ada dua cara. Cara yang pertama banyak, tapi salah satu dua hal ini yang sering kita dengar dalam Quran itu, ketika kita tidak mencampur adukan iman dengan kezoliman. Walam yalbisu imanakum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketika kita menuntut ilmu tidak talbis. Makanya saya suka bilang sama teman-teman pelajar, Anda menuntut ilmu ya, ketika sudah balik SMP, SMU dan kuliah lah. Tolong jangan sampai enggak sholat. Ya, hidup sih apa adanya. Jangan sampai kita ini memaksa diri kita enggak apa adanya, jangan. Anak muda memang kudu gaul. Kalau anak muda enggak bergaul ya ada yang kurang. Mau pakai gaya apapun silakan. Ish masyita. Hidup terserah kamu kata Rasul. Cuma yang penting mengerti bahwa diri ini tercipta dengan fungsinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka bergaul terserah kita, tapi kalau yang namanya ibadah jangan diremehkan. Allah enggak paksa kita punya gaya dalam penampilan. Karena memang enggak ada pengkhususan. Yang penting laki-laki tidak isbal, itu kuncinya. Baik kaki maupun tangan, tidak membentuk tubuh. Perempuan tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Sehingga kan bebas sekali larangannya cuma itu. Sehingga ketika Anda menjadi seorang aparat kepolisian, dengan uniformnya ketika azan berkumandang, enggak perlu repot cari sarung. Baju Anda itu sarung Anda loh. Anda seorang dokter dengan uniform dokternya, ketika azan berkumandang, selama baju Anda suci, at-tahur minal iman. Kesucian bagian daripada iman, betul. Maka silakan kita sholat. Anda seorang direktur, pakai jas, pakai dasi. Azan berkumandang, ya langsung sholat. Kalau enggak mau, tarik dasinya. Dulu enggak pakai dasi, sholat mulu. Udah pakai dasi, males. Ya, uniform ini enggak membatasi. Itu yang dimaksud gitu loh. Sehingga nanti beragam. Karena sejak zaman sahabat juga enggak ada pengkhususan. Bajunya Abu Bakar sama bajunya Umar enggak pernah sama. Bajunya Umar dengan Utsman dan Ali itu enggak pernah sama. Antar sahabat enggak main tiru-tiruan baju. Enggak ada sahabat pakai seragam. Makanya kalau beragama pakai seragam ini sudah organisasi larinya nanti. Islam bukan organisasi, bro. Ya. Jangan paksakan Islam sebagai organisasi. Ini di negeri kita nih, kita tercetak sama Belanda kayak begitu. Sehingga susah banget kita bersatu. Ya. Kita menganggap Islam ini seperti yang kita berada di atasnya. Jadi akhirnya tiap orang merasa menjadi wakil Islam. Astagfirullah. Saya sering sampaikan dengan bahasa yang gampang. Yuk belajar sejarah. Supaya kita mengerti kita punya harga diri. Harga diri bangsa itu ketika paham sejarahnya. Sehingga kalau sampai Allah titipkan negeri ini untuk bangsa Indonesia, karena memang layak untuk dititipi gitu loh. Saking memang layak dititipinya, bambu runcing bisa ngusir Belanda yang punya senjata canggih. Masya Allah. Dan dahsyatnya, jenderalnya semua penghafal Quran. Betul? Masya Allah. Kita punya Jenderal Sudirman. Ini yang mau nyerang Istihoroh dulu ya cuma Sudirman. Masya Allah. Masya Allah. Turun langsung ke pasukan. Ada saatnya dia mimpin di sebuah tempat, ada saatnya pula dia menjadi sama dengan pasukannya. Masya Allah. Ini dipertontonkan karena memang Sudirman tahulah sejarah Khalid bin Walid lah, mensupport apa teman-temannya pasukan ini untuk melawan Belanda ini. Kita memang tidak punya senjata, cuma modal bambu runcing. Musuh kita banyak dan canggih senjatanya. Kita harus yakin bahwa kita ini berzikir kepada Allah ini kita hidup, sementara mereka enggak berzikir, mereka mayit. Musnahkan mayit tersebut. Berani. Betul-betul Masya Allah. Ini satu bukti. Akhirnya Allah titipkan melalui mereka kan. Kemuliaan tersebut. Coba kita pahami. Kemarinnya kita cuma taklid. Memulai sulit loh. Mempertahankan jauh lebih sulit. Untuk buat negeri ini merdeka dulu sulit. Mempertahankannya jauh lebih sulit. Makanya kita pengen betul-betul apa adanya deh. Coba kalau memang orang Bandung belajar agama. Ya tetap jadi orang Bandung. Jangan berubah. Jangan gampang menerima paham dari luar, apalagi paham-paham organisasi. Waduh, ini Indonesia pasar empuk buat nawarin produk loh. Sehingga orang pengen kita ini kayak negara-negara yang lagi ribut. Lihat dah, Masya Allah tiap negara-negara tersebut menawarkan produk, mengatasnamakan Islam. Yordan punya produk ditawarkan ke Indonesia. Mesir punya produk organisasi ditawarkan ke Indonesia. Suriah punya produk ditawarkan ke Indonesia. Palestine, Baghdad, dan lain sebagainya. Saya sering tekankan dalam kajian-kajian kita demi Allah. Tidak, Indonesia bukan kalian. Indonesia bukan Yordan. Indonesia bukan Mesir. Indonesia bukannya Suriah. Indonesia bukannya Palestine. Indonesia memiliki karakter sendiri. Tapi kalau bahasanya qala Allah wa qala Rasul wa qala sahaba sami'na wa ata'na. Tapi kalau fatwa ulama kalian, kita ngobrol dulu. Mereka berfatwa di mana? Sehingga jangan gampang antum masukkan paham negeri lain ke negeri kita. Nanti kita enggak punya karakter. Kita punya karakter Indonesia. Di mana rakyat Indonesia ini punya hati yang mulia sekali. Yuk warnai dengan Islam. Asas gotong royong yang kita miliki jangan sampai hilang. Kita boleh berbeda pendidikan, boleh berbeda suku. Bahasa kita boleh berbeda. Tapi kan NKRI harga mati dalam dada kita, betul? Sehingga kita yang wajib menjaga negeri ini. Maaf. Kalau yang Anda bawa qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabat. Kita pun pegang ayat yang mengatakan, wa makana li mu'minin. Wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat kami orang beriman, baik laki maupun perempuan. Kalau Allah telah tentukan hukum, kami akan mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi kalau fatwa, lihat dulu di mana dia berfatwa. Enggak main masukin aja, entar dulu. Sehingga dikit-dikit demo di atas tamakan jihad, dikit-dikit bunuh diri jihad, menghujat mencaci maki pemerintah dibilang jihad. Masyaallah. Yuk jujur, mencaci maki dalam Islam ada pahalanya tidak? Ada tidak? Mendoakan ada pahalanya tidak? Doain deh. Masyaallah. Kalau boleh jujur, kita mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan, adakah syariat yang mengajarkan? Adakah pahalanya? Demi Allah tidak. Bagaimana dengan hukum mendoakannya? Baik, lianna doa silahul mu'min. Karena doa itu senjata buat orang beriman. Sudah jauh kebiasaan baik kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Demi Allah, kita enggak terikat sama satu organisasi, cuma kita menggiring masa untuk mendoakan pemimpin kita kalau dia seorang muslim. Ya Allah, berikan hidayah kepada presiden kami, ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada wakilnya, ya Allah, agar mereka bisa istiqomah di atas kemuliaan sunnah. Minta sama Allah. Yuk doakan bupati kita, yuk doakan wali kota kita, yuk doakan camat kita, yuk doakan lurah, RT, RW kita. Mereka layak untuk didoakan. Sehingga bukan menghujat, mencaci, memaki, bukan. Tidak ada bahasa agama dengan hujatan. Ini berbahaya sekali. Konsekuensinya apa? Inna fil kalami lasihrun. Dalam ucapan ini ada sihir. Akhirnya nanti anak muda terkena sihir. Bisa membenci rakyatnya sendiri. Ini negara kan seperti bahtera. Ada nahkodanya. Lah kalau awak sudah enggak setuju sama nahkodanya kan rusak. Sementara masih ada jalan lain untuk memberikan nasihat. Karena janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Janji Allah, wa innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin mendustakan janjinya. Pasti. Kalau seluruh masyarakat beriman bertakwa di atas muka bumi ini, Allah akan bukakan berkah dari langit dan bumi. Sehingga jangan lupa, ini sudah lama enggak kita praktikkan. Sibuk menghujat, mencaci, memaki, sampai enggak berasa dukun pasang iklan, betul? Kita enggak berasa tuh. Padahal kehancuran sebuah negeri kan karena kesyirikan. Wa ma lizzolimina min ansar, betul? Kita enggak paham sampai ke sana. Kita repot mendatangkan hidayah buat orang. Padahal mendatangkan hidayah itu jobnya Allah, bukan jobnya kita. Sehingga kadang-kadang kita paksakan penampilan kita untuk meniru sesuatu yang sebenarnya kita enggak layak untuk menirunya. Aduh, paling asik tuh hidup apa adanya. Yuk nuntut ilmu. Sampai kita mengerti, apa sih tujuan Allah ciptakan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ini yang paling penting. Sehingga dunia enggak mengecoh kita. Kadang-kadang dunia ini membuat kita terkecoh, kegocek kita sama dunia. Sampai lupa kalau besok Allah wafatkan kita, apa yang kita bawa menghadap Allah. Sementara hadis mengatakan dengan tegas, idza mata ibnu adam in qata'a 'amalu illa min salas. Sadaqatin jariyah atau ilmun yuntafa'u bi atau waladin shalih yad'u lah. Kalau meninggal anak Adam, putus semua hubungan, enggak ada yang kebawa mati, enggak ada. Yang nyampe ke lubang kubur kita cuma tiga. Yang pertama apa? Sedekah kita waktu hidup. Apa yang sudah kita sedekahkan dalam hidup kita? Kita kalau ngomong sedekah jangan ngomong materi ya. Kadang-kadang sedekah itu gak pakai materi. Salam antum sedekah. Absus salam bainakum sedekah. Senyum antum buat saudara antum dengan ikhlas itu sedekah. Wa fi buddi ahadikum sedekah. Banyak. Kita berbuat baik di atas muka bumi ini, itu sedekah. Ar-Rahimun, yarhamukumur Rahman. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Itu sedekah. Apalagi kalau sampai bisa materi yang dibutuhkan, karena sebaik-baik jihad adalah sedekah dengan harta kita. Al-jihadu fis sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Masya Allah. Sedekah yang kita kritisi. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa yang kita miliki sampai detik ini, berapa ayat yang kita hafal, berapa hadis yang kita baca. Dunia membuat kita hari ini enggak sempat megang Quran. Masya Allah. Kebayang tidak sih hidup tanpa Quran? Taruh memang Quran enggak kepegang, coba deh isi handphone Anda dengan Quran. Udah tat, kalau isi mah dari dulu tat. Tuh. Semuanya ada di sini tat, dunia di genggaman. Oh Masya Allah. Ustaz mau apa tat? Ye Ustaz mau apa? Ente yang punya mau apa situ? Quran ada? Ada. Sering dibaca gak? Enggak tat. Yang sering WA. Dikumpul jadi satu. Ya, jujur loh ya, sayang. Sampai enggak sempat baca Quran, lawang Allah yang menciptakan kita yang mengatakan, Zalikal kitabu la roiba fihi Hudan lil muttaqin. Itu Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang yang bertakwa. Ini Quran petunjuk. Kita karena sibuk dengan penampilan, pengen dipandang orang sampai lupa. Akhirnya enggak tertunjuki dengan Quran. Lihat. Sibuk main jambul aja, Masya Allah. Dipikir masuk surga bareng jambul kali. Yuk kita break dulu lah. Ya, fadal. Punten, ada pengumuman sedikit. Untuk pengumuman kepada mobil B1087 BVB, mohon untuk segera dipindahkan karena mengganggu jalur keluar. Mangga, Ustaz dipersilakan. Ya, syukran. Ya, ilmu yang bermanfaat. Makanya Nabi mengatakan, ini a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang enggak bermanfaat. Berarti banyak ya ilmu yang enggak bermanfaat. Iya, kalau Nabi saja berlindung, ya apalagi kita. Apalagi kita. Kadang-kadang kita lupa, ini ilmu yang kita pelajari bukan membuat kita makin dekat sama Allah, malah makin jauh. Makanya kalau orang dulu suka bilang, nih pentingnya kita paham sejarah nih. Al-Falah Sayyidul Bilad. Petani itu merupakan Said di muka bumi ini. Ulama di Indonesia ini sering menjadikan petani sebagai contoh tuh. Ya, berilmulah seperti Pak Tani yang yazra' yahsud, yang berhak nanam, berhak metik itu petani. Ilmu petani itu seperti ilmu padi, makin berisi makin merunduk. Oh, Masya Allah. Betul-betul tawadu' takunkan najmilah li nazirin. Merendah seperti bintang, kata petani. Petani paham bintang itu. Bintang tinggi, cuma di air terasa dekat sekali. Merendah sekali. Ilmu petani, Masya Allah. Kalau dia berilmu, dia tahu. Al-Fallah Sayyidul Bilad. Petani merupakan pemimpin di atas muka bumi ini. Maka kalau dia berilmu, dia minta sama Allah ilmu yang bermanfaat. Karena kalau ilmu yang bermanfaat ini, yahilal bir, akan menggiring kita pada kebaikan. Tapi aneh ya, lawang Qur'annya sama, hadisnya sama, rasulnya sama, robnya sama, kok bisa berbeda? Karena proses pencariannya. Makanya perhatikan tuh ilmu. Ya. Walam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Kalau pengen jiwa tenang karena ilmu dan dapat hidayah, tolong nyarinya jangan talbis. Talbis tahu, bercampur. Yang masih sekolah, tolong jangan sampai enggak sholat. Saya suka ngelihat ya, Masya Allah dulu angkatan-angkatan tahun 80-90 ya, itu pelajar-pelajarnya jarang yang sholat. Akhirnya sekarang sudah S1, S2, ada yang S3, sudah kuliah, sudah selesai, jadi anggota DPR. Lihat deh tuh, produk orang yang nuntut ilmu gak sholat, lihat. Negara diketeng, betul? Habis nih negara dijual, kita suruh bergelantungan sama negara-negara mayit, minta tolong dengan cara ribawiyah, kemudian ngajak menghayal ke surga. Tuh kondisi sekarang. Padahal kita Indonesia ini negeri yang kuat. Apa yang di Indonesia enggak ada? Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Negeri yang baik yang Allah akan turunkan ampunan. Apa yang di Indonesia enggak ada? Saya kadang-kadang enggak habis pikir kalau sampai ada anak muda tiap pagi bengong aja. Ditegur, ente kenapa bengong aja? Bingung tat, kerja apa ya? Astagfirullahaladzim. Kerja apa? Ini Indonesia, bro. Ambil satu biji jagung, lempar ke tanah. Biarkan kena hujan selama 100 hari. Dibalikin ribuan biji sama Allah, betul? Karena panen jagung umur 100 hari, betul? Modal mujair sepasang, laki sama perempuan, telok di kolam yang airnya ngalir. 3 bulan tengokin lagi, bukan 2, 1000-an mujair ada di situ. Ini Indonesia. Apa yang di Indonesia enggak ada coba? Seakan-akan ayat yang mengatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi, itu di Indonesia seakan-akan. Allah telah jadikan bumi ini mudah buat manusia. Makanya aneh kalau generasi bangsa kok enggak berpikir mencipta. Apa yang kita enggak bisa kita buat di negeri ini, semuanya bisa insyaallah. Cuma kitanya enggak percaya diri. Petani sudah mulai hilang lahan. Tidak ditumbuhkan keberanian mereka untuk bercocok tanam. Ketika panen bingung melemparnya kemana, padahal kita butuh mereka. Oh Masya Allah. Subhanallah, oh ini enggak bisa dibiarkan. Ayo, coba mulai kritisi. Ternyata mendatangkan hidayah dengan cara begitu-begitu. Ada lagi mendatangkan hidayah bagian orang lain bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kita minta pengen sama Allah diberikan hidayah. Bagaimana hidayah datang? Jahadu fina, sungguh-sungguh. Nah, membuat orang bersungguh-sungguh ini enggak semua orang mampu. Makanya ketika orang merasa nyaman dalam memahami sebuah ilmu, timbul kesungguhan dengan sendirinya. Bisakah kita menjadi sahabat buat sahabat kita dan dia nyaman bersahabat dengan kita? Itu penting. Dengan cara bagaimana? Tuntut ilmu menjadi bagian sebuah kesempurnaan orang lain. Karena manusia kan tergantung temannya. Al-mar'u ala dini khalili. Masya Allah. Awwaladin soli yad'ula. Yang ketiga punya anak yang soleh. Ya ini kalau buat yang nikah sudah mulai bisa minta lah. Rabbi habli minas solihin. Kalau buat yang belum menikah ya susah juga. Belum layak berdoa Rabbi habli minas solihin. Karena Rabbi habli minas solihin itu doa yang dibaca oleh dua mempelai setelah menikah. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak yang saleh. Buat yang belum menikah ya belum layak. Ya nikah dulu baru minta sama Allah. Dan semoga dimudahkan pernikahannya tersebut ya. Masya Allah. Jangan lelet, asik lelet. Ya. Masya Allah. Nabi minta, min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha. Ya, untuk mencapai hidup yang apa adanya ini, Rasul ajarkan kepada kita untuk minta sama Allah berlindung dari hati min qalbin la apa min qalbin la yakhsha, hati yang tidak pernah khusyuk. Hati yang enggak khusyuk itu gimana sih, Tat? Ya enggak fokus. Ya kayak orang kebingungan, apa orang kalau orang Inggris bilang gegibirikan enggak puguh, apa namanya sih? Apa enggak bisa diem gitu ya kayaknya. Heboh. Belajar agama jadi heboh. Ini jadi heboh. Orang tuh santai. Al-amnu ya akhi. Al-amnu. Wahum muhtadun. Karena kalau sudah tenang, hidayah gampang. Makanya kalau sampai ilmu enggak bikin tenang, ada yang salah. Ada yang salah. Ya, kita cuma taklid. Jadi saya kadang-kadang kalau ngelihat orang taklid itu kayak orang pengen niru orang Arab. Orang Arab kan pakai sorban, betul? Lihat dah, kalau sorban di Arab emang dipakai itu buat mengkondisikan dengan alam Arab. Makanya ulama pakai sorban di kepala. Ya. Di sini ibu-ibu yang pakai begitu. Ya, orang Arab tuh pakai sorban yang lakinya itu, ya. Sehingga kalau panas dia tinggal mayungin dengan sorbannya. Kalau berdebu tinggal dia tutup hidungnya. Sampai ke rumah gerah dia pegang dia balikin gini. Tuh. Lihat itu cara ulama kalau pakai sorban tuh. Enggak tahu gimana sampai di Indonesia tuh sorban turun ke pundak. Seret. Merubah suara orang yang make, yang tadinya ceper pas make langsung assalamualaikum berubah langsung. Ada yang model lagi sorban kayak celemek di pundak, betul? Assalamualaikum. Ada lagi yang nyekek di leher, model nyanyi gegibrikan enggak puguh tadi macam-macam. Ya, maksudnya niru tapi fungsinya hilang. Sayang. Ya, kayak orang niru zaman sahabat baca Quran, iya. Sekarang juga banyak yang baca Quran, cuma beda. Bermain dengan Quran tuh beda. Ya kita ngelihat imam tadi bacaannya bermain dengan Al-Fatihah tuh asik. Ya, betul-betul memang ahlul Quran. Kelihatan. Ayo boomingkan. Ya, anak-anak muda harus terbiasa, biasakan telinga mendengar Quran. melihat Quran dan lain sebagainya. Terbiasa asik. Ayo boomingkan tentang pengajian supaya orang merasa agama ini asik gitu loh. Jangan cuma yang enggak-enggak yang diboomingin. Ini kalau di Jakarta lagi diboomingin sekarang stand up dakwah. Jadi kita gimana caranya bisa ngomong sama teman-teman nih 15 menit ya. Ya enggak usah lama-lama, tetap namanya anak muda kan nongkrong enggak bisa dihilangin, betul? Ya, yang penting hak kotorik hak kohu, kata Rasul. Nongkrong boleh, yang penting hak jalan jangan dizolimin. Jangan nongkrong di tempat orang lalu lalang ya. Jangan gara-gara nongkrong lupa kewajiban. Ya, anak muda masanya. Cuma bisa gak nongkrong itu menjadi positif? Sehingga teman-teman yang mungkin punya klub-klub sepeda, motor, mobil ya, kebiasaan kumpul itu jangan hilang. Gak apa-apa, silaturahmi kok. Silaturahmi kan man aroda ayub sato firizki. Wa yunsa'alahu fi asarihi faliyasir rahimahu. Ya, siapa yang pengen dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, sambung silaturahmi. Dengan nongkrong kita silaturahmi. Tapi kalau positif. Karena kalau cuma cekakak cekikik ngomongin orang, ya rusak dah. Kalau bisa, dalam tongkrongan tersebut ada hal yang positif. Tawarkan produk weekend ini di sebuah kafe di sini. Kita akan bahas tentang nongkrong dan memahami istighfar. Ada menu istighfar minggu ini. Ada menu tarbiyah. Ada menu muamalah. Ada menu macam-macam. Sehingga dia tahu kalau memang harus nongkrong di sana, kita bahas istighfar yuk. Ada yang ngebahas di sana. Sambil ngopi santai, ada yang ngebahas tentang istighfar. Kita bertanya pun bisa berdialog langsung. Iya. Ayo booming kan. Daripada nungguin bis lewat, om tolelot. Joget, Masya Allah. Ini generasi bangsa loh. Telolet, Masya Allah. Kebayang gak pas ngomong telolet, malaikat maut nyambut dia. Telolet, begitu enak. Nyampenya kemana tuh? Ini kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya. Habis gimana? Kita besar di sebuah negeri yang katanya mayoritas Islam, cuma gak ada bimbingan keislaman. Saya gak tahu lah kalau di Bandung. Mudah-mudahan gak seperti di Jakarta. Karena Bandung ini kan kotanya kecil, belak-belok ya. Kalau Jakarta kayak jalanannya panjang gitu loh. Saya tuh kalau dari Bogor ke Jakarta tiap hari itu ya. Masya Allah. Perjalanan awal tuh 100 kilo gitu ya. Itu kiri kanan saya lihat pakai motor tiap hari. Masya Allah. Sepanjang jalan dari Bogor menuju Jakarta. Gak ada iklan pahala. Semuanya iklan dosa. Kalau enggak merek rokok, tawaran KPR BTN, bunga rendah, bunga berat, apa macam-macam lah itu ya. Gade BPKB, STNK, cicil motor, macam-macam, Masya Allah. Dosa muluan, kapan ibadahnya ini gitu loh. Sekalinya ada spanduk gede ngajak bikin dosa, berbuat bid'ah, mari bid'ah bersama-sama. Oh Masya Allah. Pantesan susah banget anak bangsa, betul lah, wong enggak ada iklan yang baik. Tontonan TV-nya Masya Allah, buka YouTube hancur semua, betul? Akhirnya kita tercetak dengan tidak baik. Mulai jauh dari tawakal. Pengemudi mobil, motor mulai lebih percaya perkataan Ustadz Wajek. Betul ya, masih Google. Pede banget orang sekarang gak ngomong Insya Allah lagi dah pokoknya. Masih lama bro, 20 menit. Yakin. Enggak ada kata insya Allah, enggak ada. Kenapa? Karena informasinya begitu. Ya, 500 meter belok kanan, gitu ya. Kayak ada yang jamin sampai 500 meter. Saya berpikir, saya sering dengar kayak gitu tuh kalau kita lagi naik mobil gitu ya. Kenapa enggak diislamin si Wajek, gitu ya. Kan ahli-ahli IT banyak banget di kita kan. Coba yang syar'i dikit gitu loh. 50 meter belok kanan. Insya Allah. Mana hasilnya? Boleh gak sih? Boleh. Lo mayoritas Islam kok. Kenapa enggak? Ini pendidikan loh. Buat sebuah kreativitas. Tinggal mengislam kan. Yang punya-punya truk tolong takut dosa. Itu tulisan belakang truk semua, Masya Allah, Subhanallah. Supir mah gak berdosa, di depan kita yang di belakang, Ya Allah, Masya Allah. segala ku tunggu jandamu, masya Allah, dan lain-lain. Ya ini kan bahaya sekali. Nah ini perlu ada usaha untuk menghilangkan. Yuk kita kompak yuk. Lalu untuk sebuah kebaikan, enggak perlu anarkis, enggak perlu mencaci maki, menghujat, enggak perlu. Yuk sering kumpul, datang di majelis, kita berdialog, kita ngobrol dengan bahasa yang asik. Karena agamanya asik, nanti ada solusinya. Apa sih yang di agama enggak ada? Semuanya ada. Makanya kalau sampai dalam agama ini kok hati kita enggak bisa khusyuk, pasti ada yang salah. Nabi bilang, "Wa min qalbin la yakhsha." Aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang enggak pernah khusyuk. Jadi hidupnya enggak nyantai gitu loh. Hidupnya santai, asik gitu loh. Masya Allah. Jangan paksakan untuk mirip sesuatu, jadi diri sendiri. Sudah mulai tampak sekarang ya alhamdulillah ya, anak-anak dengan gaya gaulnya. Yang penting satu, jangan isbal. Karena kullu izarin tahta qadamain annaru haqqubi. Buat orang laki nih, setiap kain yang di bawah mata kaki neraka lebih berhak. Kebetulan lagi ngetren tat sekarang tat, walaupun belum ngaji pada enggak isbal. Yeah. Kemarin anda lihat tuh ada yang tawuran anak SMU. Oh gila, anak pengajian ribut. Bukan tat, emang lagi model. Oh masya Allah. Subhanallah. Ya alhamdulillah, jadi antum gak dilecehkan. Kalau dulu zaman kami, kalau pakai celana jingkrang kan habis diledekin, betul? Sekarang lagi ngetren. Ya gak silahkan. Orang berjenggot sekarang gak ada masalah, betul? Tadinya kan teroris, dikit-dikit teroris, betul? Teroris hilang ya telolet, jadinya gitu ya. Subhanallah. Ayo mulai bangga dengan Islam. Karena kalau kita sudah bangga dengan hukum, kita bisa hidup apa adanya. Asik, santai. Jangan-jangan dikaitkan dengan keburukan. Karena tingkat keberadaban yang paling tinggi itu masa di mana ada Rasul. Sebaik-baik zaman, zaman yang aku berada di atasnya, kata Rasulullah. Setelahnya dan setelahnya. Berarti kan kalau kita mau lihat modernisasi dalam kehidupan itu zaman Rasul. Itu modern puncaknya zaman Rasul. Cuma sejarah bergulir, orang memfitnah seakan-akan zaman Rasul itu kumuh, jelek, bau, kotor. Cuma zaman Rasul yang rata-rata orang itu sikat gigi minimal 10 kali ya zaman Rasul. Kemarinya model sikat gigi udah macam-macam, masih gak mau. Laula an asyukku ala ummati la'amartum bisiwak inda kulil wudu wassalah. Kalau gak memberatkan umatku, kata Rasul, kuperintahkan mereka bersiwak. Lebih dari sikat gigi, cuma semodel batang siwak. Minimal 10 kali, 5 kali wudu, 5 kali sholat. Cuma zaman Rasul, zaman sekarang jarang yang pakai. Zaman Rasul, oh wangi. Pernah dengar nama Mus'ab bin Umair? Ya, yeah. Delegasi Rasul. Ya, yeah. Duta Rasul, seorang pemuda yang diutus ke negeri Yasrib, ke negeri Madinah sekarang namanya. Berdakwah. Rasul belum datang, muridnya yang suruh datang. Semua orang berkata tentang Mus'ab ketika di Yasrib. Isinya orang Yahudi, orang musyrik, itu Madinah saat itu. Cuma semua mengatakan, lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Semua orang berkata, yang namanya Mus'ab bin Umair, semua mengatakan, kami belum pernah melihat pemuda seperti ini, sepertinya dia penghuni surga. Sampai seperti itunya, anak muda loh. Kok bisa dibilang penghuni surga? Karena di dunia gak ada yang kayak begini. Bersih, rapi, enak dipandang, wangi. Masya Allah. Mus'ab, Masya Allah. Dia punya minyak wangi yang kalau dia pakai, dia duduk di satu tempat, kemudian dia jalan, meninggalkan tempat tersebut sejauh 100 langkah. Orang datang, Mus'ab di sini ya? Oh, Masya Allah. Masih kecium baunya. Dahsyat sekali. Mus'ab belum nyampe ke sebuah tujuan, orang atana Mus'ab. Mus'ab datang. Sudah kecium, saking wanginya Mus'ab. Masya Allah. Kalau dia sudah berdialog, Masya Allah. Sa'ad bin Mu'adz itu betul-betul orang yang disegani di Madinah. Itu bisa paham yang Mus'ab sampaikan, padahal belum selesai dakwah. Apa kata Mus'ab? Kulihat di wajahnya keyakinan agama, walaupun belum selesai ucapanku, kata-kataku terucap. Masya Allah. Ini kan pemuda zaman zaman Rasul. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Anak-anak muda yang kalau sudah berorasi, mereka tuh stand up dakwah. Abdullah bin Abbas, Masya Allah. Kalau dia sudah berorasi di pasar tentang agama, stand up dakwah, itu 20 ribu Yahudi bisa masuk Islam. Masya Allah. Kayaknya mesti kita boomingin deh. Ya, Masya Allah. Ayo, bismillah. Kita nongkrong silakanlah. Tapi tolong dalam tongkrongan tersebut ada judulnya. Ada bahasan-bahasan. Makanya alhamdulillah sudah mulai dibumingin di beberapa tempat. Cuma paling memang paling tidak orang terbiasa mendengar agama. Karena yang namanya manusia ini makhluk yang terbiasa melihat dan mendengar. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, itu yang bakal mewarnai hatimu. Kalau hatimu sudah terwarnai dengan benar, yang keluar yang benar. Tapi kalau tiap hari yang lihat yang buruk, mendengar yang buruk, ya hati buruk yang keluar pasti yang buruk. Pantesan Nabi mengatakan, wa min qalbin la yakhsha, aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak pernah husu. Hati yang enggak husu ini hati yang enggak menelurkan kemuliaan. Maka suka pakai bahasa dikit-dikit pakai hati. Ini hati mendatangkan kekuatan loh. Saya suka bicara di kalangan orang-orang laki yang badannya keker. Yang dikit-dikit ngomong masalah nge-gym, olahraga, bodybuilding ya. Oh, kalau orang laki itu senang memang dunia seperti itu. Sementara kalau perempuan kan identik dengan lemah lembutnya. Subhanallah. Tapi kalau bicara kekuatan, perempuan kadang lebih kuat dari kita loh orang laki. Ya nanti ngalamin lah kalau udah berumah tangga pas punya anak. Anak mau numbuh gigi kan panas, sakit. Bisa nguring 24 jam. Itu istri kita yang lembut, yang lemah, bisa gendong nih anak yang bulat, gendut, 24 jam gak berhenti. Kuatnya Masya Allah. Kita yang ngaku keker, dititipin, coba pegang pas sebentar, baru 10 menit pengen kita lempar nih anak Masya Allah. Gitu. Kalau kita tanya, kuat amat sih Bu, gendong dia, yang gendongnya pakai hati dong. Itu timbul power dengan sendirinya. Jujur loh ya, kalau kita melihat kerusakan dimanapun di negeri ini, kalau pakai hati mengislahnya nggak ada yang berat. Kita berteman pakai hati nggak ada yang berat. Cuma yang jadi masalah hati yang bagaimana? Makanya Nabi mengatakan, wa auzubika min qalbin la yakhsha. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Bagaimana hati ini bisa khusyuk? Ya selain memang hidup apa adanya, tolong. Kita boleh gaul, boleh bergaya dengan gaya kita sendiri. Yang membuat kita nyaman, silakan. Silakan berpenampilan apa adanya. Tapi tolong, zikir pagi jangan ditinggalkan. Zikir petang jangan ditinggalkan. Kalau azan berkumandang itu bukan panggilan manusia, panggilan Allah. Coba biasakan begitu. Kenapa? Karena ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Karena dengan banyak kita berzikir, hati ini tenang. Hati ini tenang. Bagaimana hati bisa tenang? Ya berzikir. Ima dengan sholat, ima dengan membaca Quran, atau memang kita zikir khusus. Kalau hati sudah tenang, indah. Ini banyak orang yang hatinya enggak tenang, enggak khusyuk, karena enggak pernah berzikir. Enggak pernah menjadi ulil albab. Enggak peka dengan ayat yang tersirat dan tersurat. Hujan turun, ya biasa sini mata. Iya wirid, zikir. Katakan Allahumma shoiban nafian. Ya, karena saking biasanya sampai lupa. Salah. Karena Islam ini semua dengan doa, semua dengan zikir. Kita mau ngomong apa sih yang di Islam gak pakai zikir? Dari awal kita melek pagi udah pakai zikir kita. Kita suruh basuh muka kita sambil duduk kemudian baca. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dari black pagi kita sudah berdoa. Dalam semua hal. Kita mau mulai pekerjaan. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Kita mau mulai berwudu. Ucapkan bismillah. Kita mau makan. Bilang bismillah. Ijab kabul. Langsung pegang kepala pasangan kita. Baca doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alayha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alayha. kita mau berhubungan ada doanya, kita mau apa, berteman sama orang ada, semua ada doanya. Nah kalau sudah dibiasakan gampang, ada mukadimah. Ini menjadi ayat yang tersirat, ulil albab, kondisi apapun dia mengingat Allah. Sehingga hidup yang apa adanya ini enggak merusak fungsi awal kita tercipta untuk apa. Yang ketiga, Rasul minta sama Allah, yakni wa min nafsin la tasba. Aku berlindung ya Allah dari jiwa yang tidak pernah puas. Maksudnya apa Ustaz? Iya, enggak pernah qanaah. Hidup ini enggak jelas, enggak punya agenda. Semuanya pengen dipunya. Padahal yang penting target sudah kesampaian. Kalau sudah kesampaian, ya sisanya jangan sampai dibuang-buang. Hiduplah sederhana. Orang yang sederhana, orang yang dimuliakan dalam Islam. Karena Nabi mengajarkan kita untuk seperti itu. Untuk hidup sederhana. Kita minta sama Allah, wa min nafsin la tasba, jiwa yang tidak pernah puas ya Allah. Minta sama Allah, jiwa yang puas, jiwa yang qanaah, jiwa yang merasa cukup. Bukan kayak orang yang mengisi sebuah apa namanya wadah yang tidak pernah penuh. Ya apa sih kalau kata Nabi, wi'an saron min batni lah. Ya ini wi'an saron min batni artinya perut wadah yang tidak pernah penuh, terus diisi. Iya, enggak ada cukupnya. Padahal kalau boleh jujur, kita cuma membutuhkan makanan yang sekedar bisa menegakkan tulang ekor kita. Enggak perlu berlebihan. Jadi kita enggak ada apa, ada selesainya lah. Nabi bilang, "Wa min nafsin la tasba. Wa min da'watin la yustajabu laha." Dan yang keempat kata Rasul, dia minta dari doa yang tak pernah ada jawabannya. Loh kok ada doa yang enggak dijawab? Ada. Yustajabu lil abdi ma lam yadu bi ismin akati rahim awil istijal. Hukum asal doa pasti dijawab, kecuali kan tiga doa. Doa untuk sebuah dosa dan maksiat, doa untuk mutus silaturahmi, atau istijal. Tergopoh-gopoh dalam berdoa. Tergopoh-gopoh. Dia minta sesuatu yang tergopoh-gopoh, rugi. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Masya Allah. Nah, kalau empat hal ini kita minta sama Allah, Allah berikan kita keempat hal ini, berlindung dari empat hal ini, demi Allah. Yang pertama Allah akan kasih ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu sudah bermanfaat, otomatis gampang mendapatkan keyakinan dalam setiap perbuatan. Kalau seandainya dia sudah dapat ilmu yang bermanfaat, dia bisa memiliki hati yang khusyuk. Hati ini bisa khusyuk karena ujian. Tidak ada suuzon dalam ujian. Dia berhusnuzon kepada Allah. Dia tahu Rob yang menciptakan dia ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia tahu Allah ini Rob yang menciptakan manusia, yang tidak ada keburukan dalam penciptaannya, tidak ada kezoliman dalam ujian yang Allah ujikan sama manusia. Karena orang yang beriman kalau diuji hatinya khusyuk. Betul-betul dia memiliki jiwa yang puas. Puas, bangga menjadi diri sendiri. Bangga menjadi diri sendiri. Enggak terbebani dengan sesuatu yang dia enggak sanggup. Kayak orang punya handphone yang aplikasinya sesuai dengan kebutuhan saja. Karena banyak orang sekarang suka beli handphone, aplikasinya ini banyak yang enggak bermanfaat. Itu mubazir loh. Sehingga banyak handphone buat maksiat karena banyak mubazir di dalamnya. Tapi kalau orang yang berilmu, dia beli tujuannya apa? Sehingga manfaat dikedepankan. Iya, hidupnya qanaah. Enggak berlebihan. Ya kalau dia sudah rasakan semuanya, dia punya kelebihan, dia ajak orang lain merasakan kenikmatan yang dia rasakan. Dia pengen dapat kemuliaan lebih. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Karena dia tahu enggak mungkin kita dapat kebaikan sebelum menginfakkan sesuatu yang paling kita suka. Kita pernah merasakannya, sekarang kasih orang lain. Ajak orang lain berbuat kebaikan. Masya Allah. Jiwanya puas. Kalau sudah dimiliki ketiga hal ini, otomatis orang yang begini kalau sudah berdoa kepada Allah, doanya pasti mustajab. Kenapa? Karena enggak memiliki tiga unsur pembatal doa. Tidak pernah berdoa untuk sebuah dosa dan maksiat. Orang Islam yang baik, yang hidup apa adanya ini, enggak pernah menghujat, mencaci, memaki. Bahkan doa untuk sebuah keburukan pun tidak ada. Kalau perlu kita minta sama Allah datangkan hidayah buat orang yang enggak baik. Kita mau nyontoh siapa kalau bukan Rasul? Seberapa kurangnya Abu Jahal jahat sama Rasul? Seberapa kurangnya Walid bin Mughirah zalim sama Rasul? Musuh-musuh zaman Rasul. Tapi beliau mendoakan apa? Ya Allah, kalau seandainya Abu Jahal, Walid bin Mughirah tidak bisa masuk Islam, lahirkan dari tulang sumsum mereka orang yang mengesakanmu, ya Allah. Masya Allah. Hatta orang kafir didoain. Karena hujat, mencaci, memaki orang kafir boleh-boleh saja. Tapi mendoakan kan jauh lebih baik. Kita minta sama Allah. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita agar istiqomah, gampang dapat hidayah. Ya Allah, berikanlah hidayah pada pemimpin kami, ya Allah. Kemantapan hati untuk bisa menentukan sebuah pilihan. Kuatkan imannya dari bisikan-bisikan wanita tua di sampingnya. Kan begitu, Masya Allah. Agar terlindungi dari godaan setan yang terkutuk gitu loh, Masya Allah. Doa. Kita minta sama Allah agar Allah berikan hidayah. Enggak nutup kemungkinan. Allah tinggal bilang kun. Jadi, maka jadilah. Kun, fayakun. Masya Allah. Ya. Ayo bismillah, kita mampu insya Allah. Asal beragamanya dengan tahapan. Mulai bangga dengan sunnah. Orang laki bangga dengan janggut. Orang laki bangga tidak isbal. Orang perempuan bangga dengan penampilan kewanitaannya. Tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Ayo bangga. Tapi bukan terus kita mempertontonkan keburukan. Tetap bersih, rapi gitu loh. Yang punya tongkrongan anak-anak motor tetap style motor, yang punya sepeda style sepedanya, yang punya apa mobil gaya off-road atau darknya atau apa, silakan, tapi betul-betul enggak melanggar syariat. Karena dia pegang hukum, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Masyaallah. Taat kepada Allah, Rasul dan pemimpin. Dahsyat. Gaul, enggak bisa pelan kalau udah ngegas. Tapi lampu merah, berhenti. Wih, Masya Allah. Atiullah wa ati Rasul, bro. Mu'lil amri. Oh, gitu. Jadi tetap asik gitu ya. Harus ya begitu ya. Semoga muliakan. Kita berdialog ya. Silakan yang mau bertanya, fadal. Akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Fadal. Fadal dikumpulkan, fadal silakan. Ini nanti buat pertanyaan yang bagus, ada gantungan kunci moge yang bagus dari Ustaz Subhani, fadal. Tolong ditulis namanya. Kalau enggak ada namanya enggak dikasih nanti. Fadal. Ya udah dikasih lagi tadi ya. Yang belum, fadal. Nanti saya pilih yang pertanyaannya bagus, silakan. Atau mau nanya langsung, fadal. Silakan. Antum fadal, naam. Fadal. Cik, ada yang Assalamualaikum. Ya, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Naam. Ya, kedengeran ai. Naam. Mau nanya tentang ini, statement Ustaz tadi menyatakan bahwa hidup itu asik. Bagaimana kita mengkompromikan dengan hadis dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa dunia itu bagi orang muslim sebagai penjara, Ustaz. Yeah. Ya, bagaimana mengkompromikan hal itu? Naam. Ya, jazakallahu khairan. Iyakum insyaallah. Ustaz, tadi antum bilang hidup ini asik. Padahal saya katakan bahwa agama ini asik, bukan hidup ini asik. Ya. Agama ini asik. Sehingga kalau agama ini asik, hidup pun akan terasa asik dengan sendirinya. Bagaimana kalau digabungkan dengan hadis yang mengatakan bahwa Ad-dunya sijnul mu'min. Ini hadis ini dhaif. Sahihil makna. Cuma betul artinya bahwa dunia ini penjara buat orang beriman. Ya di penjara bukan berarti kita enggak bisa asik. Kalau kita masuk penjara karena terzolimi atau hukuman penjara bisa baik buat kita, ya asik. Ya jangan jadi hina karena Nabi Yusuf juga di penjara kan, gitulah. Tapi bukan berarti terus kita bangga. Saya sengaja masuk penjara biar kayak Yusuf kan. Lain cerita. Kalau Yusuf memang asijnu ahabu ilayya, penjara lebih baik buat dia. Kalau kita kan masalahnya bukan kayak Yusuf, kayak Ucup, mungkin Ucup lain lagi. Anak ponjol Ucup. Ya, tetap yang namanya penjara bukan berarti kita enggak bisa berbuat baik. Karena terkadang memang dunia ini buat orang beriman itu seperti berbatas. Pernah masuk penjara? Jangan. Ya saya sering masuk penjara soalnya ya, karena ngajar di penjara gitu ya. Jadi kalau ngeliat di penjara tuh ya teralis besi, ngeliat Kang Pangsing lewat, Tukang Uli lewat, ngeliat bukan enggak, Kang Cilok, lihat gitu ya. Cuma enggak bisa, cuma sebatas melihat. Kadang orang beriman begitu, di dunia semua dia lihat, cuma enggak perlu semua dimiliki kan. Karena setiap yang kita punya itu kan bakal ditanya sama Allah. Kita berkata mali mali mali wa ma lahu min mali ila ma akala fa'afna wa la bisa fa'abla wa tasaddaqu fa'amdo wa ma siwa dhalik fadhahib wa tarikuhu linnas. Orang berkata hartaku hartaku hartaku, demi Allah harta yang kau miliki, yang kau makan, yang kau minum cuma beda di lidah, pedas asam manis asin cuma di lidah, beda warna, masuk perut keluar mirip. Wa la bisa fa'abla, yang kau pakai bakal usang. Kata sodako famdo, yang kau sedekahkan itu yang bakal menetap, itu hartamu. Ya, jadi ya bukan berarti di penjara tuh nggak asik, asik cuma memang terbatas. Asik itu kan bukan bablas. Ya contoh asik ini kita ngobrol, yang mungkin di luar masih ngerokok, masih ngobrol yang enggak-enggak. Kita nggak berasa sejam setengah kita ngobrol asik, nggak ada yang ngantuk, karena agama asik. Udah bertanya, dapat hadiah pula. Ya masya Allah, antum lagi. Kita baca nih, kita hormatin yang nulis di banyak betulnya, masya Allah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Sejauh mana Islam beramar ma'ruf nahil mungkar? Fattakullaha mastata'tum. Bertakwa semampunya. Jadi kalau bilang sejauh mana, ya semampu orang yang melakukannya. Sehingga amar ma'ruf itu kan bukan dipaksakan. Ini yang suka kebablasan kita nih, kalau amar ma'ruf nahil mungkar, yang suka kebablasan gitu ya, kita merasa bahwa kita yang mendatangkan hidayah, itu salahnya kita. Sehingga kita akan membuat sebuah kegiatan-kegiatan yang terkadang terkesan anarkis. Habis kalau kita enggak begini tat, dia enggak bakal begitu tat. Makanya dia begini, dia biar dia begitu. Oh, masya Allah. Kita lupa yang datangin hidayah siapa? Allah. Hati-hati, jangan kebablasan. Ini lagi banyak oknum yang manfaatkan kemarahan rakyat Indonesia sehingga mereka mengatasnamakan agama. Tetap qasdu ya akhi, tetap sederhana. Jangan bablas. Karena kaedahnya sudah baku. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, itu baku sudah. Tidak akan pernah dapat sesuatu yang baik kalau caranya enggak baik. Ya jangan pernah hayalkan sebuah kebaikan dengan cara yang haram. Tadi yang saya katakan tuh, pengen punya negara yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, tapi minta tolong sama negeri kafir, minta pinjaman secara kafiriyah, haram hukumnya. Enggak ada, itu cuma ngayal. Pengen punya negeri yang mulia dengan cara pinjaman ribawiyah ke negara kafir, ngimpi di siang bolong itu. Ya, kalau saya nyontohin pakai bahasa yang gampang, yang begitu tuh kayak orang pengen kurus ngobrolnya sambil ngemil, mirip gitu loh. Pengen kurus. Ya enggak bakal bisa, ya. Assalamualaikum, tentang bermazhab. Apa kita wajib bermazhab? Dan seperti apa Ustadz? Kalau ada, kalau apa nih? Sholat kita mengikuti Imam Syafi'i dan ibadah yang lainnya kita mengikuti imam yang lain. Apakah itu boleh? Ataukah harus satu mazhab dalam satu ibadah? Kita perlu tahu dulu mazhab itu artinya apa sih? Mazhab itu kan makanul lidzihab. Langkah awal seorang ulama mengambil sebuah keputusan. Nah, kalau mazhab itu berarti ada fatwa dari ulama. Lihat di mana mereka berfatwa. Indonesia kan kesannya Syafi'iyah, Ustaz. Pengikut Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Iya. Kenapa? Imam Syafi'i kalau wudu itu 3 kali 3 kali, Ustaz. Iya. Orang Indonesia gitu 3 kali 3 kali, Ustaz. Kenapa? Antum harus tahu Imam Syafi'i itu kan tinggal di Mesir, air banyak. Seperti Indonesia air banyak, wajar. Tapi bukan berarti kalau enggak ada air terus kita enggak wudu karena Imam Syafi'i enggak melakukan wudu, enggak begitu. Ya, itu cara ulama beragama. Jadi sebenarnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, As-Sufyan As-Sa'ud dan lain sebagainya, itu ulama yang berfatwa untuk sebuah kemudahan. Nah, kalau memang kita punya air yang banyak, kata Imam Ahmad, ya, kalau sekali bersih, sekali cukup. Tapi kalau 3 kali masih kotor, lebih pun silakan. Begitu bahasa Imam Ahmad. Jadi bukan menclak-menclak mengatasnamakan mazhab yang berbeda, bukan. Saya kalau di Indonesia Syafi'i, tat. Kalau ke Arab Maliki, tat. Ya enggak begitu bahasanya, ya. Karena fatwa ulama itu sebuah kemudahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kalau memilih pasangan apa adanya menurut Islam itu bagaimana Ustaz? Iya betul apa adanya. Islam tawarkan seorang, ini kalau ini laki perempuan saya gak tahu siapa namanya nih. Kalau laki-laki milih pasangan atau perempuan apa adanya, ya standar apa adanya Rasul, suruh lihat hartanya. Lima liha. Ya Allah, boleh orang laki itu pertama kali melihat perempuan, lihat kaya atau miskin itu boleh. Matre banget Ustaz, enggak. Karena kalau memang orang turunan kaya, insya Allah kalau kita nikah sama yang begini, diajak hidup apapun sudah biasa. Orang kaya enggak norak gitu loh ya. Kita nikah sama orang kaya, santai. Karena buat dia sudah biasa. Diajak ke mall kemana juga enggak semua pengen dibeli. Kalau kita nikah sama orang susah, Masya Allah. Kita ajak jadi hidup apa adanya yang lebih mending ketimbang dia sebelum menikah. Semuanya dibeli, Masya Allah. Ya, norak. Tapi kalau orang yang biasa hidup punya harta, lihat. Dan sahabat-sahabat Nabi itu nikah sama orang-orang kaya. Rasul sama Khadijah. Aisyah orang kaya. Ummu Salamah orang kaya. Kenapa? Hidupnya biasa memiliki sesuatu. Asik. Kita bawa dia jadi orang kaya sudah enggak kaget. Orang miskin juga pernah merasakan kaya enggak norak gitu loh. Masya Allah. Tapi kalau dia enggak ada harta itu apa adanya. Tapi kalau enggak ada harta juga enggak apa-apa. Ya, lihat nasab silsilah. Itu namanya apa adanya. Perempuan dinikahkan karena silsilah. Kita ini sebelum nikah mawas diri, tahu diri. Kira-kira nih kita nih dari keluarga yang seperti apa sih? Keluarga yang susah banget sekolah lulus gitu ya. Cari deh pasangan yang silsilah keluarganya seneng sekolah. Nah, nanti anak kita rajin sekolah. Kita ini dari keluarga yang gak bisa dagang, modal habis mulu. Nikah sama keluarga saudagar yang biasa berdagang dan berhasil. Anak kita nanti mirip. Nah, ya. Jadi boleh persilangan, nasab tuh penting. Makin bagus nasab makin bagus kebaikan. Silakan. Lihat siapa orang tuanya, babat, bibit, bebet, bobotnya penting. Kalau nasab juga saya gak paham gimana, tampang. Kudu lihat yang cakep, penting. Yang jelek kesian dong, di mata Allah sama. Orang mau jelek, mau cakep di mata manusia, tetap doa ngacanya sama, betul? Gak ada doa ngaca dipisah-pisah. Tetap yang namanya doa ngaca, Allahumma kama hasanta khalqi fahsin khalqi. Mau cakep, mau jelek, sama. Enggak ada doa ngaca orang jelek, enggak ada yang mau baca. Doa ngaca orang jelek. Ya Allah, seperti Engkau baguskan tampangku, baguskan akhlakku. Kan begitu. Jadi memang harus pede. Orang cakep itu kan karena pede. Orang jelek asal senyum mulu cakep. Orang cakep cemberut, enggak bagus. Ya, yeah. Jadi memang harus apa adanya, jadi asik. Karena ada istilah apa kalau tadi siang saya bilang? Istilah orang Jakarta tuh ada wajah yang tidak berjumlah. Oh, dia sih cakepnya enggak berjumlah, Tat. Maksudnya bagaimana? Dipilah-pilah dah. Rambutnya ya begitu, tipis. Jidat nong-nong, mata kubil, hidung nongkrong, pipi tembem, mulut lebar. Tapi kalau disatuin, sedep nih orang. Gitu ya. Itu namanya enggak berjumlah. Kenapa? Karena inner beauty-nya timbul. Ya, dia enggak bagus. Cuma saya kalau ngelihat dia, seakan-akan saya berfungsi untuk dia, Ustaz. Masya Allah. Itu cinta yang sejati loh. Kalau kita ngelihat orang ada kekurangannya, terus kita kayak terpanggil. Itu hakikat cinta sebenarnya. Karena cinta yang sejati itu kan ketika kita bisa mencintai pasangan kita karena kekurangannya. Tidak ada siaran pulang. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi memang kita bermanfaat buat pasangan kita itu cinta yang sejati. Masya Allah. Lihat tampangnya, penting, tampang tuh penting. Antum tiap hari ketemu dia lagi. Ya bosan. Masya Allah, kalau dia gak bagus gimana? Kebayang gak sih capek pulang ke rumah ngeliat, ya Allah. Berharap ketemu malaikat Ridwan, malaikat Malik. Gitu kan. Ada yang salah kalau begitu ya, ya suruh dandan lah, suruh bagus, bagus relatif ya, enggak menurut kita, tapi menurut Allah. Baru bicara agama, dan ternyata agama itu yang membuat solusi. Makin bagus agamanya, makin indah hidupnya. Makanya, fazbah bidatidin taribat tiadak, itu yang paling penting. Ya jadi, apa adanya dengan empat ukuran tadi, Masya Allah. Taib. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menasihati teman yang rajin ibadah tapi masih merokok? Ya macam hal lah, kita Anda yang lebih kenal teman Anda, tanya sama dia, satu hari berapa bungkus? Sebungkus berapa sih? Macam-macam ya, ada 10, 15, 20, oke kalau kita 10 ribu lah sebungkus ya. Kalau sehari 10 ribu, sebulan 300 ribu sudah pasti. Tiap bulan kita bakar 300 ribu. Sudahkah dalam satu bulan kita kasih orang tua kita 300 ribu? Coba. Lebih berharga mana orang tua dengan rokok yang kamu bakar? Katakan dengan bahasa yang gampang. Masya Allah. Ya. Coba kita mengemas rokok, punya tempat khusus kotak rokok yang mahal. Dengan korek yang mahal. Pernah gak kita kemas semua hadiah yang mahal buat orang tua kita? Coba. Orang yang begini mau menghayalkan surga, memanage harta pun tidak mampu. Katakan seperti itu. Semoga Allah ampunkan Anda insya Allah. Kan begitu ya, pakai bahasa yang baik. Jangan bikin kapok. Orang masuk mesin rokok, wah, ahlunar, penghuni neraka gitu. Karena itu susah ngilanginnya kalau gak dari diri sendiri. Assalamualaikum warwab. Mohon dibaca, ya Ustaz, mohon. Jazakallah khair. Apa yang dibaca? Oh ini dia. Ust. Iya mur. Gitu ya. Iya murid mur. Apa yang harus saya lakukan sebagai anak jika satu, papa saya jarang sholat subuh. Dua, orang tua saya terlilit hutang riba di mana-mana, sedangkan anaknya belum ada yang kerja. Tiga, orang tua saya sudah tidak harmonis, hampir cerai gara-gara sikap masing-masing yang egois dan gara-gara hutang tersebut. Iya, fattakullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Yang saya maksud semampunya di sini, ini PR hidup. Kita enggak bisa merubah takdir. Itu urusan Allah. Tapi kita harus yakin, buat Allah enggak ada yang susah. Ya, yang paling utama buat orang yang terlibat hutang, yang paling utama buat orang yang tidak harmonis, orang yang sering ribut, tetap dirinya tercipta untuk beribadah. Tapi ayah saya susah dibilangin, Ustaz. Ya, karena kita enggak bisa berteman sama orang tua kita. Pernah enggak kita gandeng tangan orang tua kita, ajak ngobrol di sebuah tempat yang asik? Jadi sahabat buat orang tua. Karena orang tua ini kalau kita jadikan sahabat, insya Allah mau mendengar yang kita sampaikan. Kita ini belum bisa memberikan sesuatu, belum bisa bersahabat, pengen merubah, susah. Ini PR hidup, jadikan sebagai parapin, ke depan lebih maju. Ini saya harus semangat ini, cari uang, saya harus semangat bekerja, harus semangat beribadah, harus semangat belajar. Kenapa? Karena keluarga saya ini butuh orang yang betul-betul bisa menjadikan kebaikan buat keluarga. Tanggung jawab. Duduk di majelis ulama dekat sama orang soleh, insya Allah. Berapa banyak sahabat-sahabat Nabi yang menjadi formula buat keluarganya. Mudah-mudahan Anda tergolong seperti itu insya Allah. Ya. Jangan berkeluh kesah. Ya, walaupun terjadi kehancuran pada pasangan harmonis ibu dan ayah Anda, kita anak tetap berbakti sama mereka. Apapun keadaannya. Saya mau berbakti sama papa saya asal dia baik sama mama saya. Jangan begitu. Mau berbakti sama mama saya asal dia sayang sama papa saya. Enggak usah pakai syarat, itu urusan mereka. Buat kita berbaktilah. Ya jadi jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Enggak ada alasan, karena tetap yang namanya ibadah wajib hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya teman yang ketika berbicara tentang agama, ilmu agamanya bagus dan fasih dalam menjelaskan. Tetapi ketika bergaul dengan teman-temannya, lisannya tidak bisa dijaga, suka menyakiti hati orang lain dengan lisan dan tingkah lakunya. Ketika ada yang menasihati dia, beralasan ini hanya bercanda. Jangan lebay, jangan gampang sakit hati. Apakah berarti ilmu yang ada di dia tidak bermanfaat? Ya, kalau dia sudah dipahami orang yang berilmu, cuma mulutnya nggak terjaga, ini ilmu nggak bermanfaat. Karena salamatul insan fi lisan, kata Rasul. Selamatnya orang itu karena lidah. Ya, tidak dikatakan lurus iman seorang sampai lidahnya ini lurus. Ya, jadi kalau ada orang berilmu tapi omongannya nyelekit, nyakitin hati, enggak bikin tentram, berarti enggak bermanfaat ilmunya. Ini yang Nabi minta berlindung darinya, masyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Hari ini umat Islam di Indonesia sudah mulai bersatu. Bagaimana jika ada upaya dari oknum yang memecah belah umat Islam? Lalu para ulama menyerukan untuk berjihad. Bagaimana tindakan kita? Belum ada fatwa jihad seperti apa dulu. Kalau jihad diterjemahkan perang, belum ada. Revolusi itu baru segelintir orang, masih separatis, masih mengatasnamakan firqoh, kelompok. Ya, jihad, perang itu nunggu ulil amri, presiden atau mungkin khalifah atau mungkin raja. Presiden kita belum ada fatwa, ulama kita belum berfatwa, baru segelintir orang yang mengatasnamakan ulama. Jangan, ya jangan terpancing, hati-hati, ucapannya ada sihir. Ya modal orasi saja orang bisa terpancing, yuk mulai berilmu. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Ya selama memang dia seorang muslim patuh taat, kecuali kalau dia nyuruh kita bermaksiat. La ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Ada kaidah lain nanti. Tidak ada taat pada makhluk untuk maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Nah. Ustaz minta saran cara apa nih? Berbakti kepada orang tua yang benar. Bisa dibuka di YouTube ya. Kajian-kajian tentang orang tua itu ada. Sekarang kita sudah ada apa Al-Azifi channel. Ya Al-Azifi channel itu nanti buka di YouTube. Buka YouTube, kemudian nanti ketik alamat Al-Azifi, A-L-A-D-Z-I-E-V-I, Victor I-E, Al-Azifi, spasi channel. Nanti keluar AZV channel ini, syutingan kita ini, streaming langsung ke beberapa negara. Lalu tanya sama kameramennya nanti, tulisan Al-Azifi-nya seperti apa. Itu nanti sudah kita bikinkan beberapa video-video pendek dan sinetron pendek, plus ceramah-ceramah pendek tentang orang tua. Lebih dalam bisa nanti kita bisa lihat ya, karena nggak memungkinkan dibahas di sini. Assalamualaikum, maaf kalau tema Ustadz bagaimana cara memberitahu dan mengajak orang tua agar mau datang ke kajian sunnah. Coba deh, dicoba. Ini alhamdulillah nih, channel yang saya kasih alamat tadi, Al-Azifi Spasi Channel itu ya, channel AZV. Itu ajak nonton bareng sama orang tuanya coba. Mungkin kalau kita yang ngomong, orang tua kadang-kadang gak gampang nerima kali. Kalau ada tayangan-tayangan simpel dan gampang, orang tua terpincut. Sehingga dia pengen datang ke kajian. Karena kan orang pengen datang ke kajian alasannya harus kuat dulu. Ada apa sih di sana? Kan begitu. Nah kalau dia belum tahu ada apa ya gimana mau datang. Ya kalau Anda anak muda bergaul, semua anak muda ya asik. Bakal ngelihat model-model baru di sana kan begitu ya. Orang tua ngapain di sana bingung. Jadi perlu dikasih tahu dulu. Bagaimana cara mengambil hikmah dalam suatu perjalanan? Karena ikhwan kan harus safar. Ayu an'am. As-safar kit'atu minal azab. Safar itu bagian dari azab. Sehingga orang yang safar itu betul-betul orang yang akan diuji. Allah akan uji orang yang safar. Tapi kalau imannya bagus, ujian mendatangkan kekhusyuan. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haq. Ya, diuji manusia. Makanya pagi nanti subuh kita bahas tuh. Islam itu solusi. Untuk memecahkan semua masalah problematika umat, negara, Islam tawarannya. Ya, kalau kita makin jauh dari Islam, ya sudah makin jauh dari sebuah jawaban dalam hidup kita. Bismillah. Ya. Kita cukupkan masuk sesi tanya jawab. Oh, Masya Allah. Himbauan. Nama Fajar Faturrahman. Di masjid saya banyak anak kecil yang semangat dalam membaca Quran. Namun tidak ada pengajarnya. Saya ingin mencoba mengajari anak-anak tersebut. Adakah syariat menjadi pengajar Quran? Ada. Antum punya imam yang Masya Allah di sini. Bacaannya, ilmu tajwidnya. Ini jangan disia-siain. Kalau anak jadi antum tinggal di Bandung, anak akan berteman akrab sama beliau. Syukur-syukur cari kos-kosan dekat sini. Sehingga kalau di luar belajar, dekat sama orang yang berilmu. Belajar. Jangan main ngajarin aja. Akhirnya nanti kita sibuk sama musuh, sama lagu. Karena orang ada yang terbebani dengan lagu. Akhirnya tajwidnya berantakan. Yang paling baik itu tajwidnya betul. Lagu tuh mengikuti dengan sendirinya. Bisa bermain dengan suara. Kenapa? Karena menikmati bacaan. Ya, kita lagi coba cetak anak-anak muda yang begini nih. Anak-anak muda yang bukan taklid. Ini suaranya niru-niru orang padahal enggak pas. Ya, akhirnya terbebani nanti. Sibuk, wah suaranya bagus. Padahal ahlu tajwid giring beleng pala. Waduh kacau nih ya. Karena panjang pendeknya berantakan. Baca ya Ustaz. Gede betul tuh. Iya yeah, dibaca. Udah baca nyiksa kecil tulisannya apa lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sikap apa yang harus diambil Ustaz ketika kita bertemu dengan calon pasangan yang agamanya baik, parasnya baik, hatinya baik. Ya udah bismillah, dia udah baik semua ini. Tapi dia besar dalam keluarga yang berbau ribawiyah. Ditinggalkan atau tetap dijalani Ustaz? Anggaplah dia mutiara dalam lumpur. Betul lah. Ambil mutiara, bersihkan lumpurnya. Masya Allah. Ya, kita mau langsung dapat mutiara yang udah diikat ya susah. Siapa kita kan begitu. Kadang-kadang mesti melihat mutiara yang tercecer, berlian yang tercecer. Diasah dulu baru diikat. Kadang-kadang seperti itu. Ini banyak gagal diantara kita yang ta'aruf. Karena kita ini pengen terima beres. Pengen dapat langsung paket. Ya susah. Ya buat apa ada rumah tangga kalau dapat paket mah? Ya karena kan ada ujian nanti. Nikah dengan yang sekufu, nikah dengan pasangan yang mau belajar sama-sama, itu yang paling asik. Jangan main ngayal. Anak pengen dapat HP Joh nih, Tat. HP Joh. HP Joh. HP Zoh. HP Joh dari mana? Nang-mentang Bandung. HP Joh. HP Joh. Ntar udah dapat HP Joh, lain cerita lagi tuh. Habis nikah, 2 bulan mongong aja. Itu kenapa? Berat. Aneh jadi malas ngaji, Tat. Pinteran harim. Ya, cari yang sekufu deh. Yang selevel. Yang sama-sama abis nikah nih, jalan bareng ke pengajian. Masya Allah. Sampai di rumah dibahas lagi. Tadi Masya Allah itu bang, Ustadz ngebahas Masya Allah, Subhanallah. Ingat gak? Enggak. Sama gitu ya. Bohong. Kelewatan di pasangan begini. Ya cari yang selevel lah. Assalamualaikum Ustadz. Apa nih? Style dalam Islam kan bebas. Sekarang lagi musim style pakaian yang menggunakan tulisan tauhid Arab. Yang saya tahu tulisan seperti itu tidak boleh dibawa ke WC atau kamar mandi. Terima kasih. Iya. Kita jangan kebablasan ya. Menulis kata-kata yang enggak layak dibawa ke dalam kamar mandi. Hati-hati itu ya. Karena kan lagi banyak tren tulisan macam-macam gitu. Enggak apa-apa, Bas. Bahkan saya lagi boomingin, yuk kita kompak. Mulai sekarang nih gimana caranya Bandung nih punya baliho-baliho yang ngajak berbuat baik. Kalau memang Anda cinta dengan Bandung, panorama Bandung ini macam-macam. Daripada diambil tuh panorama dipoto buat iklan rokok, mendingan dipoto buat iklan Ikhwan yang orang menata pemandangan indahnya dagu, indahnya beberapa tempat di Bandung ini, terus atasnya bahasa Arab. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, tidak kau ciptakan semua ini sia-sia. Masya Allah. Mumpung ada petinggi-petinggi yang soleh di sini, betul? Sekalian boomingkan. Ya, itu tembok tinggi daripada jadi iklan buat apa kartu telepon dan lain sebagainya. Mendingan ajakan bertauhid, betul? Kajian rutin di masjid ini, iklan. Ayo boomingkan, bismillah. Terus panjang jalan tol dari Jakarta, kiri kanan enggak ada iklan-iklan pahala. Kalau di negeri Arab kan suka ada Allahu Akbar, Subhanallah, Tabarakallah, La ilaha illallah. Coba di sini enggak ada. Ada call center, rest area, paling begitu doang. Coba mulai ayo buat sebuah ciri khas. Karena itu pahala orang yang baca kan jadi berzikir, betul? Masya Allah. Iya. Yeah. Assalamualaikum Ustaz. Afan mau nanya tentang fatwa MUI yang tidak mengharamkan KPR. Lalu kedudukan fatwa MUI seperti apa Ustaz? Anda enggak paham KPR yang dihalalkan yang seperti apa. Karena kalau bank konvensional MUI pasti mengharamkan. Ya kalau KPR-nya ini mungkin syariah dan ada khilaf. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau fatwa MUI bertentangan dengan syariat tetap ada hukum. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Al-Khaliq Allah. Assalamualaikum. Saya pernah dengar waktu subuh itu ketika cahaya matahari terlihat sedikit. Tetapi waktu azan di kita kan matahari belum terlihat. Mohon pencerahannya Ustaz. Iya, tapi yang pasti memang ada beberapa titik yang telah terlihat. Mungkin kontur bumi di mana kita berada itu terhalang. Ya, tapi sudah rata-rata seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Assalamualaikum. Maaf Ustaz, gimana ya caranya supaya marahnya kita masih tetap asik kepada orang lain? Soalnya marahnya aku nih niatnya baik buat dia. Makasih Ustaz. Siapa dia? Ini yang bikin gak asik, disuruh mikir kita malam-malam. Ustadz berusaha gak ngajak mikir dari tadi dengan malam mikir. Nah, ya. Ya mulailah. Wa begit bagido kayoman ma asa yakuna habibah kayoman ma. Kamu mau marah mau benci boleh. Tapi ingat ya. Sekarang kau benci besok mungkin kau cinta. Bukan main dah. Ya. Belajar benci dan cinta karena Allah. Belajar benci dan cinta karena Allah. Ya silahkan marah karena Allah. Tapi enggak frontal, enggak bikin kapok orang jadi manusia. Oh dia sih kalau udah marah Tat, sampai kita kapok jadi orang Tat betul-betul itu. Itu sudah marah yang kelewatan atau overdosis tuh ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya kebetulan baru hijrah. Dari penampilan saya bangga dengan penampilan pilihan saya sekarang. Tetapi jika ada yang mengomentari penampilan saya, terkadang ada rasa gimana gitu. Di antara rasa bangga dan sombong, takutnya Pak Ustadz, mohon tipsnya Pak Ustadz. Ya berdandanlah karena Allah. Wa mahyaya wa mamati lillah. Asik kalau kita berdandan buat Allah, asik. Bodoh amat orang mau berkomentar, yang penting layak buat ibadah. Itu yang asik. Jadi enggak terbebani. Ya, jangan pernah berdandan buat manusia, berdandan buat Allah. Ukurannya yang pantas buat sholat, pantas buat bersosialisasi, ukurannya itu. Ukur dengan sholat. Anda mau bergaya seperti apapun, kira-kira buat sholat gimana? Ini bolong, belel ini, oh, enggak cocok, jangan. Yang kira-kira pantas buat sholat, pantas buat kerja. Begitu bahasanya. Masya Allah ya. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Anda mau tanya mengenai program pesantren weekend, liburan, dan program sehari sudah berjalan untuk daftar bagaimana? Nanti ada ke panitia. Ini ada Akhi Bimo di sini ya. Bisa dideketin sama dia nanti ya. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan dari Akhwat. Wanita lebih utama sholat di rumah daripada di masjid. Definisi rumah apakah sama dengan tempat kerja atau kantor? Rumah ya rumah, bait. Bukan diwan, bukan kantor gitu ya. Jadi rumah itu ya rumah, mutlak rumah. Atau hotel tempat kita transit di sebuah kota gitu ya. Tempat kita istirahat bukan kantor, beda. Wallahu a'lam. Sholat zuhur wanita pada hari Jumat di rumah setelah azan terdengar atau setelah para laki pulang sholat. Ini suka jadi masalah nih. Ya ada keyakinan di negeri kita orang perempuan sholat zuhurnya itu tunggu suami pulang Jumat. Di mana-mana yang namanya sholat zuhur itu patokannya azan, bukan pulang Jumat. Kalau dia pulang langsung, kalau enggak kan repot. Ibu enggak sholat bu, suami belum balik kan. Tapi kan udah mau asar, ya biarin Allah juga paham. Enggak bisa begitu. Azan berkumandang sholat. Sampai maghrib ibu enggak sholat, suami enggak pulang, kita enggak boleh kan. Akhirnya dijamak, asar sama maghrib model baru. Jangan, patokannya azan. Azan berkumandang berarti sholat gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap kita menyikapi kekhilafiyah? Khilafiyah yang bersifat apa nih? Ijtihadiyah. Kadang banyak ulama di Indonesia banyak berfatwa namun tidak sesuai dalil. Belajar, kita belajar. Sampai kita sadar bahwa ulama juga manusia, tempatnya salah dan dosa. Panjang amatnya. Kayak pengumuman zaman raja-raja dulu baca begini. Aduh, cantar belakangan ya. Assalamualaikum Ustaz. Apa bedanya hidayah dan tauhid? Ini ujian kalau begini kita nih. Kalau betul hadiahnya apa ya? Apa bedanya hidayah dan tauhid? Ya beda, tulisannya juga beda. Hidayah, tauhid jauh banget ya. Hidayah itu kan petunjuk. Tauhid itu kan pengesaan Allah. Udah pasti begitu ya. Makanya punya handphone jangan cuma buat dosa doang. Tanya di kan ada browsernya, buka Rumaiso, buka Maktabah Syamil. Lihat. Ya ini hal mudah sekali gitu loh. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa saya dilarang orang tua tidak boleh datang ke semua ustaz? Ya enggak tahu kenapa dong. Bukannya semua ustadz sunnah itu baik, mohon dijelaskan Pak Ustadz. Orang tuanya ada gak? Kita ngomongin. Apa harus antara laki dan perempuan dibatas pakai penutup antara ustadz dan perempuan? Lebih baik, lebih afdol. Ya. Tapi yang namanya hijab itu bukan seperti itu. Hijab itu yang dipakai itu lebih utama. Ya, Allahu a'lam. Ya saya enggak paham, orang tua Anda ngelarang, kenapa saya enggak paham? Ya. Saya jadi pikiran nih kalau begini. Mana jauh bener lagi saya dari Padang, Tat, mana jauh bener lagi ya. Udah sabar deh ya. Saya kasih gantungan kunci ya, jangan sedih lagi nanti nih insyaallah. Ustadz, saya punya teman yang kurang dengan agama. Saya pengen gaul terus sama mereka, tapi kadang mereka menjauhkan saya dari agama. Apakah kalau saya menjauh dari mereka, saya memutus silaturahmi? Ya, kalau memang teman bakal mewarnai keburukan, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Ya, walaupun ada hadis yang mengatakan al-mu'minul ladzi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Orang beriman yang baik iman yang mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya dan sabar ketika bergaul lebih mulia ketimbang orang yang beriman yang enggak mau bergaul. Rawahu Tirmizi. Gitu ya. Jadi ada syariat suruh bergaul. Tapi kalau kita ukur kita bakal terwarnai, jangan. Terus aja belajar sampai kita mampu mewarnai. Wallahu a'lam. Saya seorang guru di sekolah yang setiap hari mengajar siswi bagaimana menyikapi dan yang harus saya lakukan ketika bertatap muka dengan dan bersalaman. Karena Islam mengajarkan untuk menundukkan pandangan dan tidak menyentuh. Ya udah jangan salaman, jangan melihat, susah amat. Iya kan? Ya, ya sebenarnya yang paling utama godul basor kan menjaga pandangan. Kalau memang bakal enggak kuat ya hijrah, cari sekolah yang ada batasannya gitu loh ya. Kalau belum kuat ya istighfar. Afwan Ustaz, gimana kalau ada anak yang memang sudah mempunyai karakter buruk sehingga segala perbuatan buruk seperti yang Ustaz bilang agama ini bukan untuk merubah tapi mewarnai, lengkapi hidup dengan agama, gimana Ustaz? Iya sebenarnya agama itu akan menghilangkan karakter buruknya. Sehingga keburukan yang terwarnai dengan agama. Wa'ad bi sayyatal hasanatam huha. Akan hilang dengan sendirinya. Dia orangnya bergaul buruk dalam pergaulan, Ustaz. Iya, tapi dengan belajar agama, dia menjadi orang yang betul-betul tetap bergaul dan makin baik. Gitu loh ya. Itu yang dimaksud seperti itu. Allahu a'lam. Bisakah seorang menghapus dosa gibah terhadap orang yang enggak kita mungkin apa nih diterima? Bisakah seorang menghapus dosa gibah terhadap orang yang enggak kita mungkin ditemui? Dan bagaimana bermuamalah kepada ustadz-ustadz di luar kajian supaya enggak apa sopan enggak kalau tanya-tanya? Ya boleh. Bahkan kalau bisa kita kenal jangan cuma di kajian, ayo berteman di luar. Makanya Ustaz suka bikin kegiatan-kegiatan anak-anak motor ya, anak-anak yang biasa bergaul, ayo kita bisa jalan bareng, touring bareng, kita bisa bikin video-video pendek ya. Saya biasa kalau ke daerah-daerah gini, kita tetap bikin kegiatan acara ngeronda bareng-bareng Subhan setiap jam 9, jam 10 malam. Kita bisa syuting bareng, bisa belajar bareng nanti. Fadhal, ayo kita kenal di luar kajian, supaya kita tahu Ustadz kita juga manusia biasa yang mungkin punya salah. Atau kita bisa ngelihat bagaimana mempraktekkan agama di luar kajian. Gitu ya. Masya Allah. Apa nih? Assalamualaikum Ustadz. Aurat wanita itu kan semua anggota badan kecuali wajah dan tangan. Tapi bagaimana hukumnya memakai niqab, cadar? Mustahab, sangat disukai. Kalau bisa pakai lebih baik. Tapi enggak wajib hukumnya. Allahu a'lam. Nah. Bisakah kita mengusahakan khilafah? Bagaimana mengusahakan khilafah? Bisa. Ya. Allah janji la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim. Ya. Allah akan berikan khilafah. Caranya bagaimana? Rapikan iman, baguskan agama kita dulu. Kalau sudah bagus Allah akan datangkan khilafah nanti. Pemimpin bakal datang. Waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru. Asal kitanya baik, bagus, terus belajar, nanti akan datang khilafah dengan sendirinya. Enggak bisa khilafah datang dengan berdemo. Maaf, tidak ada cara yang seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz, menyikapi yang terjadi akhir-akhir ini di negeri kita dengan pemerintahan yang berlaku sekarang yang sudah cenderung menzalimi rakyat, jauh dari hukum yang taat kepada Allah dan Rasul, dan kepada permusuhan kepada para ulama-ulama yang sengaja diskenariokan. Apakah memang cukup dengan mendoakan saja, dan apa hal-hal yang tegas seperti demo dengan niat menyatukan umat tidak sepenting doa dan lain-lain? Lalu selain doa, jika dengan memerangi mereka dengan jihad sosial media dan lain sebagainya. Iya, bukan berarti kita tinggal diam. Ya, karena yang merubah itu kan Allah. Buatlah mukadimah perubahan dengan cara yang Allah perintahkan. Fir'aun itu pemimpin yang paling zolim yang pernah Allah ciptakan. Nabinya enggak pintar ngomong, pintar mukul, namanya Musa. Tetap Allah suruh apa? Idhaba ila Fir'aun innahu togo fakula lahu kaulan layinan. Pergi kalian kepada Fir'aun, ajak ngomong baik-baik. Ini level Musa loh yang enggak pintar ngomong, suruh ngomong baik-baik. Apalagi yang pintar ngomong kan bisa, bukan tidak. Makanya saya katakan dari kemarin-kemarin, ayo ulama kita kumpul. Hindari khilafiyah. Ayo kita bergandeng tangan, kita datang ke presiden. Kita pengen ngomong sama presiden-presiden, kita kelilingin tuh presiden. Dengar ya, itulah. Ini kita mau memberikan masukan untuk kebaikan. Karena kita enggak berpikir untuk sebuah organisasi. Islam bukan organisasi. Anda enggak takut sama Allah. Kalau diwafat, ulama tuh punya hak menasihati pemerintah. Kalau datangnya baik-baik, presiden pasti nyambut. Dia manusia yang bisa berubah. Allah akan rubah hati manusia, apalagi yang datang ulama, doanya mustajab, betul? Bukan setiap orang turun ke jalan mencaci maki, yang ada akhirnya gengsinya timbul, enggak mau menerima masukan. Itu yang terjadi, kita enggak pengen seperti itu. Ya semoga Allah datangkan hidayah insyaallah ya. Wallahu a'lam. Ya Her, mudah-mudahan manfaat yang disampaikan. Ini ada beberapa pertanyaan, nanti tolong panitia. Yang pertama, saya seorang guru di sekolah. Nanti bisa diambil, Pak. Ada gantungan kunci kalau punya motor. Mudah-mudahan punya insya Allah. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan dari ahwat wanita lebih, ya ini mudah-mudahan juga punya ahwat punya nih. Insya Allah manfaat. Assalamualaikum Ustaz, sikap apa yang harus diambil Ustaz ketika kita bertemu dengan calon pasangan yang agamanya baik, parasnya baik. Ini Masya Allah jarang-jarang kejadian itu ya. Di masjid saya banyak anak kecil yang semangat dalam baca Quran. Ya, ini saya sarankan mudah-mudahan jadi ingat yang saya omongin dekat sama imam. Masya Allah. Ustaz, saya punya teman yang ketika berbicara dengan agama, ya agamanya bagus pasti, tapi mulutnya tajam. Ya mudah-mudahan ini ada kata mutiaranya nih, di gantungan ini mudah-mudahan manfaat insya Allah. Ya. Sama yang ini nih, surat dari kerajaan panjang benar nih. Mudah-mudahan manfaat insya Allah ya. Mohon dibaca Ustaz. Iya, iya, anda baca nih hadiah buat tante. Ya, insya Allah manfaat yang disampaikan buat anak pribadi dan jamaah sekalian. Minta maaf kalau ada kekurangan ya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Terus beragama dengan cara yang asik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.